Gak boleh ada orang Islam tapi tidak yakin dengan kebenaran agama Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Gak boleh ada orang Islam tapi membenarkan keyakinan agama di luar Islam. Orang Islam harus yakin, harus fanatik dengan kebenaran agamanya satu-satunya yang benar di sisi Allah. Kalau ada orang yang membenarkan agama selain Islam atau di luar Islam, kata para ulama termasuk Buya Hamka, berarti dia telah murtad dari agamanya. Kalau ada orang yang ngomong orang Islam jangan sok paling benar, jangan merasa paling benar, semua agama benar, jangan fanatik kepada agamanya, nah ini kira-kira orang ini apa? Soleh apa salah? Salah. Orang Islam harus yakin dengan kebenaran agamanya. Inna dina indallahi Islam. Lalu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah itu tidak ada duanya di dalam zatnya, tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu tidak ada duanya di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sifat Allah, nama Allah tidak dia berikan kepada satu makhluk pun, hatta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta itu Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit lepra, sakit kusta, itu bukan karena Nabi Isa punya sifat as-syifa atau nama as-safi yang dimiliki oleh Allah, tapi Allah memberikan izin kepada Nabi Isa untuk menyembuhkan orang sakit lepra dan kusta. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang udah mati, bukan yang sekarat, yang udah mati, udah kaku, yang udah kaku, udah mati. Nabi Isa bisa hidupkan itu bukan karena Nabi Isa punya di dalam dirinya, di dalam zatnya sifat Allah al-hayah dan al-ihya yang hidup dan menghidupkan, tetapi karena Allah pada kesempatan itu dia memberikan izin, dengan izinnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Paham? Woi, paham apa belum? Jadi gak ada Nabi Isa itu punya zat yang sama dengan Allah, punya sifat di dalam dirinya, sifat kehidupan dan menghidupkan dari Allah, gak ada. Karena Al-Quran mengatakan uhyil mauta biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah wa akhluku lakum minattini kahayati tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Semua terjadi karena izinnya Allah, bukan karena ada zat Allah di dalam diri Nabi Isa, bukan karena ada sifat Allah di dalam diri Nabi Isa. Maka kalau ada orang mengatakan itu, kalau orang Kristen nyembah Nabi Isa karena melihat di situ di dalam diri Nabi Isa ada sifat Allah, dia bakal selamat. Ini kira-kira omongan betul apa salah? Salah, Pak. Orang Nasrani baru selamat imannya, akidahnya kalau dia bersyahadat, kalau dia hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kalau mau selamat di dunia dan di akhirat, dia mesti bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad. Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang nyawa Muhammad ada di genggamannya, tidaklah mendengar satu orang dari umatku, umat dakwah, baik itu orang Nasrani atau Yahudi, dia mendengar aku ini datang membawa risalah, tapi dia kemudian tidak mau beriman kepada risalah yang aku bawa, maka dia termasuk golongan ahli neraka. Gak ada Nabi mengatakan orang Kristen masuk surga selamat gara-gara ngeliat Nabi Isa di dalam dirinya ada sifat Allah. Apakah itu sebelum bi'tsahnya Nabi atau setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.